ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya, berikutnya yang terakhir Walid bin Abi Hatimin an Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abi Hatim, dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Ini Hudzaifah ibnu al-Yaman. Ya, al-Yaman itu gelar ayahnya. Ya. Dulu ayah Hudzaifah itu masalah dengan kaumnya. Ya. Lalu ayahnya Hudzaifah pergi ke Madinah dan mengadakan perjanjian dengan Bani Abdul Ashhal, buat aliansi dengan mereka. Ya, makanya kaumnya pun menamakan dia Al-Yaman karena dia beraliansi dengan orang Yamania. Makanya dikatakan Al-Yaman. Ya. Ada yang mengatakan namanya Hasal, ada yang mengatakan namanya Husail bin Jabir bin Rabi'ah Al-Absi. Al-Absi itu umumnya orang Kufa. Al-Absi. Baik. Ayah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Iya. Itu apa namanya? Meninggal di perang Uhud ya. Ayahnya Hudzaifah di barisan kaum musyrikin. Dibunuh oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menyangka dia di barisan kaum musyrikin. Namun Hudzaifah memaafkan hal tersebut. Baik. Dalam kisah yang masyhur, dan Hudzaifah ibn al-Yaman sendiri ya radhiyallahu taala anhu, ini dari sahabat yang mulia, dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau pernah diangkat oleh Umar menjadi gubernur di Al-Madain, dan beliau di Al-Madain hingga beliau wafat pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abi Hatim, nama beliau Abdurrahman bin Muhammad bin Idris. Ya, kunianya Abu Muhammad Ar-Razi. Itu Ibnu Abi Hatim, seorang imam besar dari imam ahli hadits. Beliau meriwayatkan dari Hudzaifah Ibnu al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Di sanad riwayatnya ada kelemahan ya. Pada sanad periwayatan, hanya saja makna athar dari Hudzaifah ini itu adalah makna yang benar sebagaimana penafsiran sisi pendalilan menggunakan ayat untuk syirik akbar ke syirik asgar itu berjalan di tengah para sahabat, dilakukan oleh Hudzaifah ibnu Abbas pada ayat di surah Al-Baqarah dan selainnya, dan itu berjalan di tengah para ulama. Baik, kita akan baca atharnya dan kita terangkan. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu." Wa tala qawlahu ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Beliau melihat seorang lelaki yang di tangannya ada benang untuk mengobati humma. Maksudnya untuk menjaga dirinya jangan tertimpa penyakit demam. Ya, penyakit demam. Maka Hudzaifah pun langsung memutusnya. Ya, itu memutus langsung itu dibolehkan ya, kalau dia adalah pemerintah, penguasa, dan Hudzaifah pernah jadi gubernur ya, dan boleh dilakukan oleh seorang kalau dia tahu, kalau dia bukan penguasa misalnya, apabila orang ini ya, jika dia melakukannya langsung dia tidak marah. Dan dia mengizinkan hal tersebut. Jelas ya? Tapi terkait dengan merubah langsung dengan tangan, ini dimaklumi ya tentang kaidahnya. Merubah langsung dengan tangan itu pada orang yang punya kekuatan dalam hal itu. Kalau hal yang terkait dengan umum, itu tangannya pemerintah. Tapi kalau hal yang terkait dengan pribadi di dalam rumah tangga, ini kepala rumah tangga juga bisa apa? Merubah dengan tangan. Baik. Kemudian Hudzaifah membaca ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar di antara mereka itu tidak beriman kepada Allah kecuali bahwa mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdapat di sini keberadaan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Iya. Beliau mengingkari dari menggantung atau dari mengikat benang ini. Ya. Dan Hudzaifah ketika melarangnya, beliau berdalilkan dengan ayat tentang syirik akbar. Padahal ini kaitannya hukum terkait dengan syirik apa? Syirik asghar. Maka dari sini dipetik bahwa para as-salaf itu kadang mereka berdalilkan dengan ayat-ayat syirik akbar untuk hal yang merupakan syirik apa? Syirik asghar. Dan pada hal tersebut ada dua faedah. Iya. Kebolehan itu ada dua sudut kenapa dibolehkan. Yang pertama, ya, syirik akbar maupun syirik asghar itu sama saja, sama-sama di dalamnya bersyirikat dalam makna kesyirikan. Bentuk syiriknya apa? Bergantung kepada selain Allah. Padahal yang disangka tidak ada hakikatnya. Itu bersyirikat di situ. Jelas ya? Jadi kalau dia bersyirikat dalam makna ini, syirik akbar juga bisa dijadikan dalil untuk syirik asghar yang semakna dengannya. Karena ini sama-sama bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebergantungan itu harusnya hanya kepada siapa? Kepada Allah saja. Kan begitu? Iya. Jadi kalau ayat ini dibaca untuk memutus syirik akbar, kebergantungan kepada selain Allah, maka bergantung pada jimat-jimat dan selainnya, itu juga boleh dipakai ayatnya sama. Jelas ya? Baik, yang kedua. Ya, sisi yang kedua, bergantung dengan apa yang dianggap bisa menolak, apa bisa membahayakan atau bisa mendatangkan manfaat. Inilah makna yang karenanya adanya orang yang jatuh dalam syirik asghar bergantung padanya. Iya. Bergantung padanya. Jadi yang memakai dari gelang, dari benang, atau yang semisal dengannya. Iya. Semisal dengannya. Iya. Makna ini mereka pakai, mereka bergantung dengannya karena dianggap ini bisa mendatangkan apa? Bahaya. Bisa mendatangkan manfaat dan menolak apa? Bahaya. Nah, jadi kalau pada makna yang lemah seperti ini saja dilarang, padahal yang lebih besar daripada itu, misalnya dia bergantung pada orang salih, ya, pada berhala-berhala untuk mengambil manfaat, menolak bahaya, itu lebih di apa? Lebih dilarang lagi. Ya. Jadi dua sudut ini menunjukkan bahwa boleh berdalilkan dengan syirik akbar untuk masalah syirik apa? Untuk pembahasan syirik asghar. Dia berdalil dengan dalil yang menjelaskan tentang syirik akbar dipakai untuk pembahasan yang terkait dengan apa? Syirik asghar. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana kedetailan para ulama rahimahumullahu taala di dalam berdalilkan. Ya. Jadi sekali lagi sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala dengan membawakan hadith Hudzaifah ini, beliau ingin menjelaskan bahwa semua orang yang berbuat menggantung jimat-jimat, kemudian dia bergantung dengan sebab yang tidak disyariatkan, bukan sebab qadari, ini masuk di dalam ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya. Kalaupun ada keimanan mereka, mereka juga berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Ya, padahal ayat ini kaitannya dengan kaum musyrikin di masa Nabi. Ya, mereka beriman kepada rububiyah Allah tapi berbuat kesyirikan di mana? Di uluhiyah. Berbuat kesyirikan di uluhiyah. Baik, jadi terkait dengan hadith Hudzaifah dipetik darinya pengingkaran terhadap orang yang memakai benang untuk mengangkat bala atau menolaknya. Nah itu penegasan Yang kedua, terdapat penegasan bahwa itu kesyirikan karena Hudzaifah berdalilkan dengan ayat. Dan yang ketiga, terdapat wajibnya mengingkari kemungkaran bagi siapa yang mampu untuk mengingkarinya. Ya. Mengingkari dan menghilangkannya. Ya, dan terdapat syahnya berdalil dengan ayat yang turun tentang syirik akbar untuk permasalahan syirik asgar. Karena tadi kita sudah sebutkan dua makna yang bersyirikat di dalamnya. Iya. Dua makna bersyirikat di dalamnya. Jadi makna yang pertama, syirik akbar dan syirik asgar ini sama-sama semakna dalam artian bergantung kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, ya, mengambil manfaat dengan bergantung dengan jimat-jimat, kemudian benang dan yang semisal dengannya, ini pada hal yang kecil, bergantung padanya saja tidak boleh. Demikian pula pada hal yang lebih besar juga apa? Tidak boleh. Maka dia semakna di dalam pelarangan. Kemudian yang keempat, terdapat di dalam ayat yang dibawakan bahwa kaum musyrikin itu mengakui tauhid rububiyah. Tapi bersamaan dengan itu mereka berbuat kesyirikan. Kesyirikannya di mana? Di tauhid uluhiyah. Karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, fihi masail. Terdapat masail. Al-ula at-taglidu fi lufsil halqati wal khayti wa nahwihima limisli dhalik. Ya. Ancaman keras, ancaman besar terhadap pemakaian gelang, benang dan sejenisnya untuk hal yang seperti itu. Ya, kenapa diancam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imran bin Husain, dalam hadis Uqbah bin Amir, ini tegas ancaman di dalam hal tersebut. Ya. Baik, yang kedua, anna sahabiyya law mata wa hiya alayhi ma aflah. Fihi syahidun li kalami sahaba anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Ya. Sahabat itu kalau dia mati dan hal ini ada padanya, dia tidak beruntung. Dia tidak beruntung. Jelas ya? Ini sahabat. Iya. Maka ini terdapat bukti dalil, ya. Terdapat dalil yang menguatkan bagi ucapan sahabat bahwa syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya, menggantung seperti ini syirik asgar tidak beruntung sama sekali. Menunjukkan bahwa dia lebih besar dari apa? Dosa besar. Lebih besar dari dosa besar. Dan ini semakna ya dengan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, akan datang nanti di salah satu pembahasan penulis. Ibnu Mas'ud berkata, "Lan ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan." Kalau saya bersumpah dengan nama Allah secara dusta, itu lebih saya senangi daripada saya bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Hah? Ini dua-duanya salah ya. Dua-duanya salah. Dan bukan artinya Ibnu Mas'ud membolehkan. Beliau memberi perbandingan. Ada kesalahan pertama. Dia bersumpah dengan nama Allah, tapi dia dusta. Ini benar atau tidak? Ya, tidak. Dusta. Dusta itu dosa atau kesyirikan? Dosa. Baik, yang kedua. Dia bersumpah dengan selain nama Allah, tapi jujur. Kesalahannya di sini apa? Syirik. Dia bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, kata Ibnu Mas'ud, saya bersumpah dengan nama Allah dusta, dosa, itu lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan selain nama Allah syirik dalam keadaan jujur. Jelas ya? Nah, ini memang pemahaman sahabat seperti itu. Karena dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang berjalan tengah para sahabat itu menunjukkan bahwa syirik asgar itu lebih besar daripada apa? Daripada dosa besar. Ya. Di antara ayat yang paling dekat yang menunjukkannya adalah ayat yang sudah kita bahas, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Syirik semuanya tidak diampuni. akbar maupun asgarnya. Selain daripada itu bisa diapa? Diampuni dari dosa besar. Itu diantara dalil dari Al-Quran. Baik. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa yang paling besar, Nabi mulainya dengan al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbagai teks ya di dalam hadis. Yang banyak lagi dalilnya untuk hal itu. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, ya. Annahu lam yu'dhar bil jahala. Bahwa dia tidak diberi udzur dengan kejahilan, ya, ketidaktahuan. Nah, di sini dia tidak tahu, tapi Nabi berkata kalau kamu meninggal ini di atasmu, maka itu engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Iya. Ini tidak diberi udzur dengan kejahilan, itu di kondisi dia mampu untuk belajar. Iya. Dia mampu untuk belajar, berada di negeri Islam, tidak ada penghalang dia untuk mengetahui, maka tidak diberi udzur dengan kejahilan. Jelas ya? Baik. Adapun kalau misalnya dia bersungguh-sungguh ingin tahu yang benar, ya, bersungguh-sungguh dia ingin tahu yang benar, bukan orang yang menelantarkan, tapi tidak sampai kepadanya yang benar, maka ini diberi udzur dengan apa? Dengan kejahilan tersebut. Baik. Nah, ini pembahasan masih ada rinciannya ya, di pembahasan udzur bil jahal. Ya, kita akan terangkan nanti insyaallah taala di pelajaran Nawaqidul Islam. Dan ada sebagian pembahasan akan berlalu, beberapa hal kita akan terangkan juga di dalam hal tersebut. Baik. Berikutnya ar-rabi'atu annaha la tanfa'u fil ajila bal tadur liqaulihi la taziduka illa wahnan. Bahwa hal-hal tersebut tidak memberi manfaat dalam waktu dekat, tapi justru memberi mudarat. Berdasarkan sabda beliau, hal tersebut tidak akan menambah apa-apa kecuali kelemahan padamu. Iya. Ini bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Ya, bahaya kesyirikan. Orang yang berbuat kesyirikan itu, kaidahnya dia akan diperlakukan bertentangan dengan apa yang dia cari, dengan apa yang dia maksudkan. Dia minta menjadi kuat tidak lemah, justru dikasih dia menjadi lemah. Iya. Baik. Al-khamisatu al-inkaru bitaglid ala man fa'ala dhalika. Pengingkaran keras terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, karena Nabi SAW bersabda inzi'ha fa'inaha la taziduka illa wahnan. Ini kan pengingkaran tegas namanya. As-sadisatu at-tasrih bi'anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Yang keenam, penegasan bahwa siapa saja yang bergantung pada sesuatu, dia akan selalu bergantung pada sesuatu itu. Maksudnya dia akan disandarkan pada sesuatu itu. Tidak lagi bergantung kepada Allah. Dan itu kebinasaannya. Iya. Siapa yang diserahkan kepada selain Allah, maka dia akan hancur dan binasa. Jelas ya? Dan itu akan datang nanti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teks itu akan datang pada bab berikutnya. Yang ketujuh, as-sabi'atu at-tasrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Penegasan bahwa siapa yang menggantungkan tamimah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Itu hadis Nabi ya. Kenapa dikatakan berbuat kesyirikan? Karena dia telah berpaling dengan hatinya. Iya. Pada sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan apa? Bahaya. Baik, maka itu berbuat kesyirikan namanya. Ketika dia hati itu bergantung pada sesuatu yang hanya disangka tidak ada hakikatnya, dia bergantung pada suatu sebab yang bukan sebab secara syar'i dan qadari, maka itu bentuk dari kesyirikan. Ats-tsaminatu, yang kedelapan, anna ta'liqal khayti minal humma min dhalik. Iya. Bahwa menggantung benang untuk menghalau penyakit panas, ya, itu bagian dari apa? Tergolong dari kesyirikan itu. Ini sudah kita terangkannya, karena itu Hudzaifah langsung memutus orang yang menggantung benang itu. At-tasiatu tilawatu Hudzaifah al-ayata dalilun ala anna sahabata yastadilluna bil ayati allati fi syirkil akbar alal asgar. Kama dzakara Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi ayatil Baqarah. Ya. Kata beliau, lantunan bacaan ayat Al-Qur'an dari Hudzaifah, ayat yang beliau baca di apa namanya di surah Yusuf, ayat yang beliau baca di surah Yusuf ini adalah dalil, menjadi bukti bahwa para sahabat berargumen, mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan syirik akbar digunakan pada hal yang merupakan syirik apa? Syirik asgar. Ini sama seperti yang disebutkan dari Ibnu Abbas pada ayat di surah Al-Baqarah. Kalau Hudzaifah jelas ya. Ayatnya wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini ayat terkait dengan syirik akbar. Dipakai oleh Hudzaifah sebagai dalil untuk apa? Syirik asgar, memutus benang yang diikatkan. Jelas ya? Nah, sama dengan Ibnu Abbas. Iya. Radiyallahu ta'ala anhu. Akan datang nanti salah satu dalil penulis terkait dengan hadits Ibnu Abbas ini. Ya, Ibnu Abbas ketiga mengingkari orang yang berkata wallahi wa hayatika ya fulan. Ya. Apa namanya? Wa hayatika ya fulan wa hayati. Dia berkata demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku. Ini kan syirik dalam lafaz namanya. Dia bersumpah, dia syirikatkan hal yang lain bersama Allah. Ini syirik dalam lafaz. Atau misalnya dia berkata laula kulaibatu hadza la atana al-lusus. Andai kata bukan karena anjing kecil orang ini akan datang apa? Akan datang maling-maling. Ya. Baik. Ini kan syirik asgar. Tapi Ibnu Abbas berdalilkan itu tidak boleh dengan apa? Ibnu Abbas berdalil dengan ayat di surah Al-Baqarah. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Padahal ini ayat terkait dengan syirik akbar. Dipakai oleh Ibnu Abbas sebagai dalil untuk apa? Untuk syirik asgar. Jelas ya sisi pendalilannya. Hubungannya. Berikutnya yang ke 10. Anna ta'likal wada minal aini min dalika. Menggantungkan wada untuk mengusir atau menangkat penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang menimpa di sebabkan pandangan mata. Itu ain namanya. Iya. Ini menggantung wada untuk hal itu termasuk dari syirik asgar. Masuk dalam syirik asgar. Baik. Kemudian yang terakhir al-hadiyata asyrata ad-du'a'u ala man ta'allaqa tamimatan anna Allah la yutimmu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu ay tarakallahu lahu. Ya, doa untuk orang yang menggantung tamimah bahwa Allah tidak mengabulkan keinginannya. Sedangkan orang yang menggantung wada didoakan semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Ya, artinya semoga Allah tidak meninggalkan ketenangan untuknya. Baik. Ini doanya ya di dalam hadis Uqbah bin Amir. Bagaimana Nabi mendoakannya. Baik, selesai ya pembahasan bab yang ke-6 ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan bab yang ke-7 di sesi berikutnya. Wallahu taala alam.